Bismillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ikhwah fiddin sallallahu yakum, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pada kaidah yang ketiga tentang penjelasan pembagian sifat Allah menjadi subutiyah dan salbiyah. Dan kita masih dalam penjelasan tambahan terkait dengan sifat salbiyah. Tadi telah kita dapatkan bahwa pada dasarnya sifat salbiyah adalah ijmal. Maka kalau kita dapatkan dalam Al-Quran, kadang sifat salbiyah pun datang dalam bentuk terperinci. Nah, masing-masing dari global maupun terperinci ada tujuannya. Dimana kalau dalam bentuk global, jadi kalau penyampaiannya dalam bentuk global, berarti sifat kesempurnaan yang ditetapkan pun global. Jadi kalau sifat salbiahnya dalam bentuk global, maka sifat kesempurnaan yang ditetapkan adalah sifat kesempurnaan yang global. Jadi ketika misalnya Allah tidak sama dengan satu pun, maka karena Allah Esa, Allah tunggal dalam seluruh kesempurnaannya. Allah sempurnanya itu tunggal. Tidak ada satu pun yang menyamai kesempurnaan Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, karena Allah itu tunggal dalam seluruh kesempurnaannya. Mutlak kesempurnaannya, sehingga tidak ada yang menyamainya. Kalau bentuknya terperinci, maka sifat subutiyah yang ditetapkan adalah lawan dari yang dinafikan. Nah, lawannya bisa satu, bisa lebih. Misalnya ketika la ta'khudhu sinatu wala naum, berarti kesempurnaan hayatnya Allah dan juga kesempurnaan qayyumiyahnya Allah. Itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Ketika kemudian wala ya'udhuhu hifdhuhuma, tidak memberatkan Allah untuk mengurus keduanya, karena sempurnanya kudrohnya Allah Taala. Wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak berbuat aniaya kepada seorang pun, karena sempurnanya hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massana min lugub, tidaklah menimpa kepada kami capek, karena sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, mattakhadallahu min walad, Allah tidak mengambil seorang anak pun, karena sempurnanya fi ghinai wa wahdaniyati, Allah sempurna dalam kecukupannya dan dalam keesaannya. Wa ma kana rabbuka nasiya, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah lupa, karena Allah sempurna dalam keilmuannya. Wa ma kana liyujizu min syai'in, gimana ayatnya tadi? Wa ma kana Allah liyujizhu min syai'in fil fisamawati wala fil ard, dinafikan ajas karena kesempurnaan al-ilm wal qudrah. Jadi sifat kesempurnaan yang ditetapkan itu lawan dari sifat naqas yang dinafikan, itu kalau bentuknya rinci. Nah, kata mualif, terkadang datang dalam bentuk rinci untuk beberapa latar belakang, karena ada beberapa latar belakang ketika datang dalam bentuk rinci. Di antaranya adalah karena untuk membantah, mengingkari pensifatan kepada Allah dengan sifat yang kurang. Tunafa madda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Jadi untuk menolak apa yang diklaimkan oleh orang-orang yang berdusta terkait dengan Allah Taala. Contohnya anda'u lirrahmani walada. Mereka telah menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani attakhidha walada. Tidak sepantasnya bagi Allah Ta'ala untuk mengambil seorang anak pun. Dan terkadang untuk daf'u tawahum min naqsin min kamalihi, untuk mencegah adanya dugaan salah tentang Allah, bahwa Allah bisa saja kurang. Maka sebelum muncul dugaan tersebut, dicegah dengan ditegaskan tentang ketidakmilikan Allah Ta'ala, hal yang dikhawatirkan diduga tadi. Contohnya walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Nah, mungkin ketika mendengar seperti itu, 6 hari berturut-turut menciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya padahal sedemikian besar dan luasnya, apa enggak capek? Nah, sebelum muncul wama masana mil lugub, namun itu tidak membuat kami capek. Sama seperti tadi, wasya kursuhus samawati wal ard. Kursinya aja luasnya apa? Apa enggak repot ngurusnya? Nah, sebelum itu muncul wala yauduhu hifdhuhuma, dan Allah enggak repot, enggak berat untuk mengurus keduanya. Ya, itu tentang sifat subutiyah dan sifat salbiyah dalam kaidah yang ke 4 ya. Kita lanjutkan dengan kaidah yang ke-5. Al-qaidah al-khamisah. As-sifatu subutiyatu tanqasimu ila qismain. Kaidah yang ke-5, sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi 2 bagian. Dhatiyatun wa fi'liyatun. Dhatiyatin wa fi'liyatin. Yaitu yang disebut dhatiyah dan fi'liyah. Apa itu dhatiyah dan apa itu fi'liyah? Fadhatiyah itu yallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Yang dimaksud dengan sifat-sifat dzatiyah adalah sifat-sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah bersifat dengannya. Jadi tidak pernah ada satu waktu pun keberadaan sifat itu tidak berada pada diri Allah SWT, tidak melekat pada Allah SWT. Dari azali yang tidak bermula hingga abadi yang tidak berakhir. Itu terus menerus Allah dalam keadaan demikian. Dalam keadaan bersifat demikian. Itulah sifat dzatiyah. Contohnya kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati wa minha asifatul khabariyah kal wajhi wal yadain wal ainain. Contohnya seperti sifat ilmu, kudroh, kemampuan, as-sama, pendengaran, al-basar, penglihatan, al-izzah, kemuliaan, al-hikmah, hikmah, wal-ulu, ketinggian, wal-adhamah, keagungan. Wa minha sifatul khobariyah, dan diantaranya ada yang sifat-sifat khobariyah, seperti al-wajhu, wal-yadain, wal-ainain, kedua wajah, kedua tangan, dan kedua mata. Ya, ini sifat dzatiyah. Ingat, sifat yang terus menerus dan senantiasa berada pada diri Allah Ta'ala. Tidak pernah ada satu keadaan pun, satu waktu pun yang Allah tidak bersifat dengannya. Dari awal yang tidak bermula dan sampai akhir yang tidak berakhir. Dari azal yang tidak bermula hingga abadi yang tidak berakhir. Itu terus menerus Allah demikian. Itu sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah wal fi'liyatu yalati tata'allaqu bi masyiatihi. Sifat fi'liyah itu adalah semua sifat-sifat Allah yang kaitannya dengan kehendaknya. Artinya insya'a falau insya'a lam yaf'al. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau tidak berkehendak, tidak Allah lakukan. Maka bima sya'a mata sya'a kaifa sya'a. Bima sya'a sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mata sya'a kapan Allah mengendakinya. Kaifa sya'a dan dengan model seperti apa Allah mengendakinya. Itu sifat-sifat fi'liyah. Dikaitannya dengan kehendak. Bima sya'a kaifasa mata sa kaifasa, apa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan apa-apa yang Allah kehendaki dalam waktu yang juga Allah kehendaki dalam bentuk juga yang Allah kehendaki. Itu sifat fi'liyah, sehingga memungkinkan dalam satu saat Allah tidak demikian. Tidak dalam keadaan demikian. Tidak dalam keadaan bersifat itu. Apa saja contohnya? Kal istiwa il ars wa nuzulil samid dunya. Seperti istiwa di atas ars. Allah naik di atas ars. Dan Allah turun ke langit dunia. Apa buktinya kalau istiwa merupakan sifat fi'liyah? Karena baru dimulai ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah belum beristiwa. Padahal arsy sudah ada. 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, arsy sudah ada. Kapan arsy keberadaannya? Wallahu a'lam. Tapi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi tercipta, arsy itu sudah ada. Inna Allah kataba maqadiral khalaqi qabla yakhluqa as-samawati wal ardu bi 50 alf sana wa kana arsyuhu 'alal ma. Nabi bersabda, Allah telah menulis takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan ketika itu arsy Allah sudah berada di atas air. Sementara Allah mencipta beristiwa itu setelah menciptakan langit dan bumi. Laqad khalaqna samawati wal ardha fi sitti ayyamin wa ma tsumma istawa 'ala arsy. Jadi pencipta istiwanya Allah di atas arsy itu setelah menciptakan langit dan bumi. Padahal arsy-nya sudah ada sejak, artinya sudah jauh sebelum terciptanya langit dan bumi. Jadi kata-kata summastawa al-arsh itu menunjukkan datang kemudian. Berarti sebelumnya tidak istiwa. Demikian juga yang turunnya Allah ke langit dunia. Itu sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendaknya. Karena Allah, ya sebelum ada dunia sudah turun atau belum? Kalau turunnya ke langit dunia, sebelum ada dunia sudah turun ke langit dunia atau belum? Hah? Allah turun ke langit dunia. Maka sebelum langit dunia itu ada, Allah sudah turun atau belum ke langit dunia? Ya belum lah. Ya tentunya turunnya ke langit dunia setelah ada dunia. Dunia baru ada kapan? Ya baru kemarin lah. Baru apa? 50 ribu tahun setelah penulisan takdir. Dan belum tentu juga Allah langsung turun. Karena turunnya Allah Ta'ala terkait dengan hambanya yang dunia. Maka ketika dunia sudah tercipta dan belum ada hambanya juga Allah belum turun, karena tujuan turunnya untuk apa? Menawarkan ampunan. Dan ketika siang hari Allah tidak turun juga. Turunnya di malam hari. Ini menunjukkan bahwa kaitannya dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak? Mata sah. Ketika Allah berkehendak, tidak berkehendak, maka ya Allah tidak dalam keadaan sifat tersebut. Allah tidak dalam keadaan turun ketika tidak berkehendak. Allah tidak dalam keadaan istiwa ketika Allah tidak berkehendak. Istiwanya Allah ketika Allah berkehendak untuk istiwa. Turunnya Allah ketika Allah berkehendak untuk turun. Itu yang disebut dengan sifat fi'liyah. Nah tadi kita dengar istilah asifatul khobariyah pada sifat dzatiyah tadi. Wa minha asifatul khobariyah. Dan diantaranya sifat-sifat khobariyah. Berarti kalau di sana ada sifat khobariyah, berarti di sana ada yang bukan sifat khobariyah. Kalau kita lihat redaksi seperti ini, maka sifat yang disebutkan sebelumnya, yaitu al-ilmu wal-qudru wa-sama wal-basar wal-izzah wal-hikmah wal-ulu wal-adhamah, itu bukan sifat khobariyah. Yang sifat khobariyah yang mana? Kalwaji wal-yadain wal-ainain. Itu satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sifat khobariyah? Pertanyaan kedua, lalu yang tidak khobariyah apa namanya? Pertanyaan ketiga, kenapa kok mesti yadain wal-ainain? Tidak al-waju wal-yadu wal-ain. Kok mesti wal-yadain wal-ainain? Tidak al-waju wal-yadu wal-ain. Kok mesti disebutkan musanna? Ya, satu persatu kita jawab. Maka kita mereview pelajaran tadi. As-sifat terbagi menjadi dua, yaitu yaitu dan as-salbiyah. Ya. Subutiyah itu apa? Subutiyah itu apa? Sifat subutiyah itu apa? Sifat yang tetapkan. Berupa sifat apa? Kesempurnaan. Ya. Sedikit atau banyak? Ya, bentuknya terperinci. Hukum asalnya terperinci. Yang kedua sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Yang dinafikan. Berupa apa itu? Sifat-sifat ketidaksempurnaan nakes. Hukum asalnya terperinci atau global? Global. Subutiyah kita dengar tadi ada dua, yaitu dan apa itu dhatiyah? Yang selalu dan senantiasa berada pada Allah Taala, tidak terkait dengan kehendak. Fi'liyah, apa itu fi'liyah? Yang terkait dengan kehendak, kadang dikehendaki, kadang tidak dikehendaki. Dhatiyah tadi, ya, salbiyah terbagi enggak? Salbiyah terbagi atau tidak? Apa? Salbiyah terbagi tidak? Terbagi dhatiyah fi'liyah atau tidak? Ya, salbiyah terbagi, tapi enggak ada pelajarannya di sini. Ya. Terbagi menjadi al-mutassilah dan al-munfasilah. Salbiyah mutassilah al-mutassilah dan al-munfasilah. Ini enggak penting lah untuk tahu apa maksud al-mutasilah dan al-munfasilah. Tapi kalau ini penting untuk tahu. Ya, kita kesini sudah mulai. Berarti ini yang dianggap lanjutannya. Ad-da-tiyah. Tadi kita dengarkan ada datiyah apa? Al-Khobariyah. Nah, satunya apa? Dan apa itu Al-Khobariyah? Ad-dati Al-Khobariyah yaitu sifat-sifat yang tidak terjangkau oleh akal sama sekali kalau tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada informasi wahyu, akal kita enggak bisa ngira-ngira Allah punya atau tidak, itu enggak bisa. Maka disebut khobariyah karena penetapannya murni hanya karena adanya khobar, adanya berita wahyu. Contohnya adalah sifat-sifat yang kalau pada di kiri kita anggota tubuh. Kalau pada diri kita anggota tubuh. Jadi kalau ada yang pada kita anggota tubuh, kok ditetapkan untuk Allah, maka itu masuk kategori apa? Dzatiyah khobariyah. Seperti apa tadi? Wajah, dua tangan, dan dua mata. Ma manaka antas judah lima kolak tu biadaya. Itu salah satu ayat tentang apa? Sifat dzatiyah khobariyah. Contoh dzatiyah khobariyah ayatnya ini. Ma manaka antas judah lima kolak tu biadaya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah kuciptakan kepada dengan kedua tanganku, yaitu Adam. Demikian juga tajribi ayunina. Awal itu sna'ala aini. Berarti satunya apa kalau sudah khobariyah penjelasan tadi? Hah? Fitrah. Satunya apa? Hah? Berkobar. Nah, ini lawan kata yang bukan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Lawan dari khobar tidak khobar. Lawan dari khobar adalah al-aqliyah. Ya. Jadi ada dzatiyah aqliyah. Kalau tadi khobari yang sama sekali tidak terjangkau secara akal kalau tidak ada beritanya. Maka aqliyah berarti yang terjangkau secara akal. Seandainya pun tidak ada khobar, itu akal bisa memperkirakan. Layaknya Allah punya sifat ini dan ini. Logisnya Allah punya sifat ini dan ini. Jadi kalau Allah itu ada dan sudah tercipta makhluk ini semuanya, layaknya Allah berarti punya sifat ini. Nah, itu apa namanya? Aqliyah, karena tinjauannya selalu logis. Contohnya tadi, apa saja contohnya itu yang sampai selesai? As-sami al-basir, as-samu al-basar, kemudian al-hayat, kemudian al-adhamah, al-ulu. Ya. Ini semuanya itu aqliyah. Jadi akal kita menerima, artinya apa? Akal kita memahami kalau Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung, Allah itu berpendengaran, Allah itu berpenglihatan, itu logis. Jadi terjangkau, terpahami secara akal. Tapi kalau lo bertangan, itu kalau nggak ada informasi wahyu, kita nggak akan kira-kira lo bertangan, nggak bisa gitu. Atas dasar apa untuk menyatakan lo bertangan? Kalau secara lo logika. Tapi kalau Allah Maha Agung itu logis. Secara logika kita bisa. Allah hidup itu logis. Terjangkau. Kita bisa merenung lalu wah, Allah mesti hidup. Allah mesti memiliki kemampuan. Allah mesti punya kehendak. Itu bisa. Seandainya pun kita enggak baca ayat atau hadis tentang itu. Hanya kembali, kepastian benar logika kita harus dibuktikan dengan apa? Dengan dalil. Tidak boleh kemudian semata-mata dengan akal. Maka untuk dalil tentang itu adalah hakikatnya lah nas. Dalilnya. Pembuktiannya itu dengan nas. Nah nanti hanya diantara yang terbukti secara nas itu ada yang terjangkau secara akal, ada yang tidak terjangkau secara akal. Tetapi tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mohon dipahami perbedaan antara pernyataan tidak terjangkau secara akal dengan tidak bertentangan dengan akal. Tidak ada satupun dalil syar'i yang maknanya itu bertentangan dengan akal. Tetapi tidak dipungkiri kalau banyak juga makna yang disebutkan, ditunjukkan oleh dalil syar'i yang tidak terjangkau secara akal. Maka tidak setiap yang tidak terjangkau secara akal itu tidak, atau tidak setiap yang tidak terjangkau secara akal itu bertentangan dengan akal. Jadi semua berita syar'i itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Walaupun ada kalanya ada yang tidak terjangkau secara akal. Ya, dzatiyah, khobariyah, dan aqliyah. Kalau fi'liyah, ini kan al-fi'liyah terbagi enggak? Khobariyah, aqliyah. Terbagi atau tidak? Sama. Kalau Allah turun, kira-kira sebelum adanya dalil kita bisa enggak? Allah turun ke langit dunia itu. Kayaknya logisnya kalau ada dunia Allah turun. Logis enggak? Enggak. Berarti masuk? Khobariyah. Istiwa. Allah istiwa di atas ars, Allah naik. Allah punya ars, Allah naik di atasnya. Khobariyah. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah berbuat, apa itu? Allah menciptakan, Allah merahmati, menyayangi hambanya, Allah menyukai hambanya yang beriman. Aqliyah atau khobariyah? Aqliyah. Ya. Allah marah kepada hambanya yang durhaka. Khobariyah atau aqliyah? Aqliyah. Ternyata banyak juga yang fi'liyah dan sekaligus aqliyah. Berarti yang enggak nemu sifat-sifat itu secara akalnya, akalnya enggak cerdas. Yeah. kurang akalnya. Kalau nemu cuma 7. Kaum Asyairah beriman kepada 7 sifat pokok, yaitu al-hayatu as-samu, atau mulai dari al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-samu wal-kalamu wal-basaru. 7 itu bukan karena membaca Al-Quran, tapi murni karena tinjauan logika. Ternyata kemampuan logikanya maksimal cuma nemu berapa? 7. Masih pinteran saya sama antum. Bisa nemu banyak tadi? Ya. Marah ketemu, rahmat ketemu, suka ketemu, berdasarkan logika dan didukung tadi ada dalil, artinya terbukti karena ada dalil syar'inya juga. Ini terbukti juga yang 7 jenis dalil syar'i, tapi mereka bukan karena syar'inya menetapkannya, karena logikanya, karena logisnya. Ya, ini dzatiyah dan fi'liyah dengan contohnya masing-masing bagi yang khobar yang mutnaqliyah. Kemudian ada yang kalimat berikutnya yang sama dengan mu'alif. Perhatikan kalimat mu'alif berikutnya. Waqad yakunu sifatu dhatiyatun atau dhatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini. Dan ada kalanya sebuah sifat itu dhatiyah sekaligus fi'liyah. Jadi dia dhatiyah dan juga fi'liyah bi'tibaraini. Berdasar 2 tinjauan. Kal kalam, contohnya kalam, berbicara. Fa inna bi'tibari asli sifatun dhatiyatun. Maka sesungguhnya sifat kalam itu ditinjau dari dasarnya itu sifat dhatiyah. Artinya sejak azali yang tidak berawal hingga abadi yang tidak berakhir, kalau Allah sudah memiliki sifat kalam, sudah berkalam, artinya sudah mampu berbicara, kemampuan berbicara melekat padanya sifat kalam sebagai zat yang berbicara gitu. Kita memiliki sifat kalam atau tidak? Ya. Tetapi kepemilikan yang kita miliki ada awalnya. Kapan itu? Ketika umur, ya 1 tahunan mungkin yang paling cepat lah. Sebelumnya kita tidak memiliki sifat kalam. Tidak melekat pada kita kalam. Dan ada di antara kita, artinya manusia, yang sampai dewasanya pun tidak memiliki sifat kalam. Karena dia apa? Gagu, bisu. Ya. Itu maksudnya. Dhatiyahnya di situ. Berarti dhat kita sekarang, dhat kita adalah dhat yang berkalam, walaupun sedang diam. Antum semua sedang diam, tapi dikatakan antum sebagai orang yang berbicara. Sifat, punya sifat berbicara secara zatnya. Walaupun cara perbuatannya sedang diam. Maka antum sebagai zat yang berbicara dan akan melakukan perbuatan berbicara. Maka melekat pada antum dzatiyah kalam dan fi'liyah kalam. Itu maksudnya. Ya Allah Ta'ala itu sejak azali hingga abadi itu memiliki sifat kalam. Dzatnya. Li'anna Allah Ta'ala lam yasal wa yazal mutakalliman. Karena Allah Ta'ala sejak azali hanya terus menerus dan senantiasa berbicara. Artinya memiliki sifat berbicara. Mutakallim. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyatun. Tetapi ditinjau dari satuan kalam, satuan firman Allah, maka itu sifat fi'liyah, perbuatan. Karena apa? Ya apa yang difirmankan Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Baik dari sisi waktu, apa bahasa yang digunakan, kepada siapa Allah berbicaranya, kapan Allah berbicaranya, dan juga seperti apa model suaranya. Maka ditinjau dari ahadnya, satuan kalamnya, maka itu fi'liyah. Karena tata'allaku bimasyiatihi. Idza sa'a yatakallam wa idza sa'a lam yasalam yatakallam. Kalau Allah berkehendak Allah berbicara, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak berbicara. Kepada siapanya, dengan bahasa apanya, dan kapannya, serta seperti apanya, seperti atau bagaimananya firmannya itu. Nah, maka ini terkait dengan sifat fi'liyah. Berdasarkan penjelasan di atas tadi, maka dapat disimpulkan tentang sifat fi'liyah. Yang pertama ditinjau dari jenisnya, bi'tibaril jins. Jadi perbuatan Allah kan banyak, tetapi semuanya mengacu kepada sifat yang satu itu perbuatan. Jadi jenisnya satu, jenis perbuatan. Maka Allah zat yang berbuat itu sudah sejak azali, qadim. Maksudnya azali. Jadi sejak azali Allah zat yang berbuat. Jadi sejak awal yang tidak bermula Allah sudah zat yang berbuat, yang berfi'il, memiliki fi'il, memiliki perbuatan. Kemudian wabi'tibarin nau ditinjau dari ragamnya, karena perbuatan Allah itu banyak. Ada mencipta, berbicara, mencinta, marah, membuat makar, dan lain sebagainya. Istiwa. Maka ada yang qadim, ada yang sejak ajali memang sudah begitu, seperti kalam. Lalu sejak ajali sudah melekat pada yang sifat kalam. Ada yang baru, seperti istiwa. Karena Allah istiwa baru kapan? Baru setelah penciptaan langit dan bumi, nuzul. Baru ya, setelah nuzul langit dunia, setelah adanya langit dunia. Jadi ada yang sejak azali sudah dimiliki, sudah terjadi pada Allah Ta'ala, dan ada yang baru. Hadis. Adapun ditinjau dari satuannya, satuan dari perbuatan-perbuatan Allah pada aneka ragam tersebut, maka ini semuanya baru. Ya, contohnya tentang turun yang semalam, ya baru semalam. Yang turunnya semalam, ya baru semalam dilakukannya. Tidak sejak asli. Turun yang nanti malam, ya baru. Ketika Allah berbicara kepada Musa, ya baru ketika itu. Sebelumnya Allah tidak berbicara kepada Musa. Tidak sejak azali Allah berbicara kepada Musa, ya baru. Ketika Allah berbicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya baru ketika Mi'raj itu, ya baru. Langsung Nabi mendengar firman Allah langsung. Demikian juga Al-Quran yang di firman Allah Ta'ala juga baru. Yang difirmankan Allah kepada Injil, kepada Nabi Isa melalui Jibril, baru. Kemudian Allah mencintai Abu Bakar, baru. Setelah adanya Abu Bakar. Dan demikian seterusnya. Jadi ditinjau dari satuan dari masing-masing sifat fi'liyah itu semuanya baru. Tapi ditinjau dari ragamnya ada yang sudah ada sejak azali. Kalau ditinjau dari jenisnya semuanya sudah ada sejak azali. Karena sejak azali Allah sudah mampu untuk itu semuanya itu. Sudah memiliki kemampuan berbuat untuk itu semuanya. Karena Allah Zat yang maha berbuat. Fa'alu lima yurid. Sesuai dengan kehendaknya. Tadi ada pertanyaan dari saya, mengapa kok mesti yadain wal ainain, dua tangan dan dua mata, tidak wal yad wal ain? Itu untuk menegaskan bahwa memang tangan Allah dua, mata Allah dua. Jadi yang kami tetapkan bukan cuma Allah punya tangan, tapi Allah punya tangan dua. Kami tidak hanya beriman Allah punya mata, tapi juga berimannya itu dengan menyatakan mata Allah dua. Dan wajahnya satu. Karena ketika lihat saja belum menunjukkan kesempurnaan keimanan itu sejauh mana. Apalagi yad itu sendiri kadang maknanya tangan hakiki, kadang maknanya tidak tangan hakiki. Tapi kalau yadain mau enggak mau tangan hakiki. Demikian juga ain. Tidak selamanya ain maknanya mata hakiki. Kadang ain maknanya banyak. Ain maknanya banyak. Jasus ain juga. Mata air ain. Tapi ketika ain-ain, maka tidak dimaksudkan kecuali ya, dua mata hakiki. Nah, ketiga istilah yang saya sampaikan tadi ada jins, kemudian nau, kemudian ahad. Terkadang dan secara umum lebih banyak para ulama itu mengistilahkannya cuma dengan dua saja. Bi'tibari nau wa bi'tibari ahadi. Sifatul fi'liyah bi'tibari nau'iha qadimatun wa bi'tibari ahadiha hadisatun. Di sifat-sifat fi'liyah ditinjau dari jenisnya atau ragamnya, maka dia sudah ada sejak azali. Tetapi ditinjau dari satuannya, maka dia baru. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Bahasan ini, keterangan yang baru saja disampaikan tentang qadimun nau wa hadisul ahad, itu akan terasa manfaatnya ketika kita mengetahui bagaimana paham bid'ah, paham al-bid'ah dalam hal ini. Di mana tidak setiap yang kebetulan sama antara kita dengan mereka sama-sama menetapkan model keyakinannya sama. Seperti misalnya sifat kalam, Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, Ahlussunnah menetapkan sifat kalam. Tapi memiliki perbedaan yang banyak dan sangat mendasar. Di antaranya dari si penetapannya. Kalau Asy'ari menetapkannya karena adanya, karena logisnya. Kalau Ahlussunnah adalah pokoknya karena ada dalilnya, walaupun kemudian juga diterima logis. Tapi pokoknya karena ada dalilnya. Seandainya tidak logis pun kalau ada dalilnya diterima. Kalau mereka semata-mata karena logis. Kalaupun kebetulan ada dalilnya itu sebagai tambahan aja. Dan seandainya enggak ada dalilnya pun kalau logis ya mereka tetapkan. Seandainya enggak logis, walaupun ada dalilnya, tidak akan mereka tetapkan. Yang kedua, dari sisi tadi ini, bahwa mereka kalau berkalam qadim, sudah dari dulu azali, tidak ada hadis dalam sifat Allah, maka mereka mengatakan mukhalafatul hawadis. Mereka menyatakan dan 20 sifat yang ada, sifat yang mustahil bagi Allah, Jadi mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan al-hawadis, hal-hal yang baru. Yang ketiga, dari sisi keyakinan mereka, kalau kalam lu itu gak ada suara dan hurufnya, kalam nafsi. Kalau al-sunnah, ya firman Allah bersuara dan berhuruf, berhuruf dan ada suaranya. Maka Nabi Musa mendengar Allah berfirman. Nabi Muhammad mendengar Allah berfirman. Jibril mendengar Allah berfirman. Lalu firmannya dihafal dalam hatinya. Lalu disampaikan kepada Rasul yang diperintahkan untuk disampaikan kepada wahyu. Tapi asalnya Jibril mendengar langsung dari Allah. Allah berfirman yang isinya Al-Quran itu Jibril mendengarkan. Menerima, dihafal, artinya terhafal oleh Jibril lalu di estafet yang ditransfer ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Mi'raj, Nabi langsung berbicara dengan Allah. Nabi mendengar apa yang difirmankan Allah kepadanya. Perintah sholat lima waktu. Dan Allah kadang berbicaranya dengan suara yang keras, maka itu berupa panggilan. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarabnahu najia. Setelah dipanggil lalu dekat Musa, maka Allah berbisik kepadanya, wa qarabnahu najia. Jadi ada nida, itu panggilan suaranya keras, dan ada munajat, yaitu perbincangan dengan suara yang lirih. Maka sesuai dengan kehendaknya, apakah bersuara keras atau bersuara lirih. Sebagaimana nanti di akhirat Allah akan berdua saja dengan hamba yang mukmin, lalu berbicara dengan dia berdua saja. Tentang apa? Ditunjukkan tentang amalnya. Lalu katakan kepada ini, sebagaimana dulu aku tutupi kamu dari orang lain, maka demikian juga. Lalu kemudian diampuni kesalahannya. Jadi, maka tafsil itu penting dalam segala hal. Karena dengan ditafsil akan jelas mana yang imannya benar, mana yang gadungan. Pembeda antara yang beriman dengan seutuhnya dengan beriman yang tidak seutuhnya. Tidak ada orang yang menolak untuk diajak bertauhid. Tapi banyak orang menolak kalau dirinci apa itu tauhid. Tidak ada orang yang menolak kalau dilarang mempersekutukan Allah secara umum. Tapi banyak orang menolak kalau kemudian dirinci bentuk-bentuk mempersekutukan Allah. Tidak ada orang secara umum menolak kalau diajak beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi banyak orang menolak kalau dirinci seperti apa yang dimaksud beriman kepada Allah. Ya, kita lanjutkan pada kaidah yang ke-6. Al-Qaidah As-Sadisah. Al-qaidah as-sadisah yalzimu wa yalzamu fi isbati sifat at-takhalli an mahdurain adimain ahaduhuma at-tamsil wasani at-takyif. Wajib di dalam menetapkan sifat-sifat membebaskan diri dari dua hal yang terlarang, yang sangat besar. Dua larangan besar, yaitu tamsil dan tamsil. Tamsil dan takyif. Apa itu yang tidak boleh, yang dinamakan dengan tamsil dan takyif, ketika kita menetapkan sifat Allah SWT? Fa'amat tamsilu fawa itiqadul musbit annama asbatau min sifatillahi ta'ala mumasil sifatil makhlukin. Wahada itiqadun batilun, wahada itiqadun batilun. Adapun yang dimaksud dengan tamsil adalah keyakinan orang yang menetapkan tadi bahwa apa yang ditetapkan bagi Allah berupa sifat-sifat itu serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sama dengan sifat-sifat makhluk. Dan keyakinan seperti ini adalah batil. Lalu apa itu takyif? Wa amma takyifu fa huwa ya'taqida al-musbitu anna kayfiyata sifati la ta'ala kada wa kada min ghairi ay qayyidaha bimumasilin. Adapun takyif adalah keyakinan seseorang yang menetapkan sifat bagi Allah bahwa bentuk dari sifat Allah lah begini dan begini, begini dan begitu, tanpa mengkaitkan dengan padanannya. Wahada i'tiqadun batilun. Dan ini juga keyakinan yang batil. Ya, ikhwan rahimani wa rahmatullah, pada kaidah yang ke-6 ini, kewajiban kita ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, tentunya menetapkannya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dalil. Tidak asal menetapkan lalu enggak sama, enggak menyebutkan kaifiatnya, tidak. Jadi menetapkannya berdasarkan dalil. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dalil tentang apa yang dimiliki Allah, subutiah bagi Allah Taala, harus menghindarkan diri dari dua hal, yaitu tamsil dan takyif. Nah, kaidah itu sering disingkat dengan apa? Ya, kaidah Ahlussunnah yang agung tadi sering disingkat dengan isbatun bila tamsilin. Menetapkan tanpa menyerupakan. Nah, kaidah pasangannya adalah watanzihun watanzihun bila ta'tilin, dan mensucikan tanpa mengingkari. Jadi menetapkan tanpa menyerupakan serta mensucikan tanpa mengingkari. Dalil kaidah ini pun diantaranya lah ayat di atasnya. Ayat yang tertulis di papan tulis yang di atasnya. Isbatun bila tamsil wa huwa samiul basir, ini isbat. Bila tamsil laisa kamislihi syai'un. Ditetapkan tanpa menyerupakan. Wa tanzihun bila ta'til, dan mensucikan. Laisa kamitsli syai'un, ini dalam rangka mensucikan Allah dari segenap kekurangan. Tetapi tidak berarti harus menafikan apa-apa yang ditetapkan Allah. Maka wa huwa samiul basir, bila ta'til, tanpa mengingkari bahwa Allah itu as-samiul basir. Maka isbatun bila tak tamsil ini untuk menyelisih siapa? Musyabbiha, yang telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Watanzihun bila ta'til, untuk menyelisih mu'attila, yang telah mengingkari sifat-sifat Allah. Musyabbihah telah betul ketika mereka isbat. Mereka menetapkan Allah bersifat demikian-demikian. Tetapi mereka salah karena mereka mentamsil. Yang benar mestinya bila tamsil. Sebaliknya, kaum mu'atilah telah benar ketika mereka melakukan tanzih. Allah itu bersih, suci dari segenap kekurangan. Betul mereka. Dalam prinsip tanzihnya. Tetapi mereka salah ketika mereka kebablasan sampai mentaktil. Karena demi bersihnya Allah dari kekurangan, sucinya Allah dari kekurangan, maka Allah tidak memiliki sifat-sifat. Padahal mestinya bila taktil, tanpa melakukan pengingkaran. Jadi musyabbihah telah melakukan isbat. Betul dalam isbat, tapi salah dalam tamsilnya. Mu'atilah betul dalam tanzihnya, tapi salah dalam ta'tilnya. Adapun Ahlussunnah betul dalam isbatnya karena bila tamsil, dan betul dalam tanzihnya juga betul dalam bila ta'tilnya. Ya. Nah, kata-kata tamsil ini sesungguhnya untuk mewakili dua kejahatan, yaitu tamsil itu sendiri dan takyif. Tamsil tadi menyamakan Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Apa yang menjadi milik Allah sama dengan yang menjadi milik makhluk. Itu tamsil. Kalau takyif menyebutkan bentuknya, yang dimiliki Allah disebutkan kaifiahnya, bentuknya, tapi tidak menyebutkan padanannya. Tangan Allah itu panjang, panjangnya demikian dan demikian, tanpa menyebutkan padanannya yang dimiliki oleh makhluk, tapi dimodifikasi. Kalau tamsil, tangan Allah seperti tangan manusia, itu namanya tamsil. Tapi kalau tangan Allah itu besar dan panjang, 1000 kali besarnya bumi, 100.000 kali panjangnya bumi misalnya. Itu namanya takyif. Walaupun sesungguhnya kedua-duanya itu takyif, karena takyif itu asalnya adalah menyebutkan bentuknya. Baik menyebutkan bentuknya dengan memberikan padanannya atau tanpa memberikan padanannya, itu dua-duanya namanya takyif karena sama-sama menyebutkan bentuknya. Tetapi ketika digandengkan tamsil dan takyif, maka tamsil kalau menyebutkan padanannya, kalau takyif tanpa menyebutkan padanannya. Kalau disebutkan takyif saja masuk dua-duanya. Kalau disebutkan tamsil saja juga masuk kedua-duanya. Sebab tidak akan mentamsil kecuali apa? Tidak akan mentakyif kecuali dia sudah mentamsil duluan. Ada mengambil dari sesuatu yang sudah ada contohnya. Jadi ketika tamsil dan takyif disebutkan berbarengan, maka maknanya beda. Tamsil itu menyebutkan persamaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kalau takyif menyebutkan bentuk sifat Allah tanpa menyebutkan padanannya. Tetapi kalau takyif disebutkan sendirian, maka masuk di dalam tamsil. Demikian juga tamsil kalau disebutkan sendirian, masuk di dalamnya takyif. Maka larangan tamsil include di dalamnya larangan takyif. Larangan takyif ikut di dalamnya larangan tamsil. Nah, mengapa kita tidak bisa menyebutkan bentuk dari sifat Allah? Ya, karena enggak ada dalilnya. Baik dalil akli maupun dalil sam'i. Pokoknya enggak ada dalilnya aja. Baik dalil itu dalam bentuk pernah melihat langsung atau pernah melihat yang padanannya atau ada berita dari yang jujur. Nah, itu semuanya enggak ada dalil ketiga-tiganya. Maka ya tidak bisa untuk menyebutkan bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pernyataan pada kaidah yang ke-6 ini bahwa harus meninggalkan tamsil dan takyif ketika berbicara tentang sifat-sifat subutiyah, itu tidak berarti bahwa kita bebas menetapkan bagi Allah setiap sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, lalu kemudian kita bilang Allah tidak sama dengan makhluknya, atau kita tidak bisa menceritakan kaifiahnya. Misalnya contohnya, ya, Allah itu bertelinga dan telinganya beda dengan telinga makhluknya. Tidak boleh begitu. Allah apa berkepala dan kepalanya beda dengan makhluknya. Tidak boleh begitu. Tidak, yang penting nanti ujungnya bilang apa? Beda, enggak. Karena subutiahnya tadi harus apa? Harus ada dalilnya. Nah, setelah dalilnya adalnya lalu tetapkan sifatnya, baru bilang tidak ada takyif, tidak mentakyif dan tidak mentamsil. Tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan tamsil. Jadi syarat pokoknya harus pendulu, yaitu ketika menetapkannya berdalil, ada dalilnya dari wahyu. Setelah itu baru meninggalkan tamsil dan takyif. Tidak, yang penting tidak mentamsil maupun mentakyif, lalu menetapkan bagi Allah sekehendaknya. Tidak begitu. Oh ya, sebelum kita kepada kaidah yang ke 7, sedikit mengulang pada kaidah yang ke 6 tadi, ketika menyebutkan perincian tentang sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Antum bisa lihat pada perincian sifat dzatiyah ada ulu. Ketinggian Allah, maha tingginya Allah Ta'ala. Allah berada dalam ketinggian. Ketika mencontohkan tentang sifat fi'liyah, kita dapatkan sifat istiwa. Allah istiwa di atas arsy. Nah, apa bedanya antara Allah Maha Tinggi dengan Allah istiwa di atas ars? Dan apa persamaannya? Kok yang satu, Pak Nadi? Mengapa ini dzatiyah, mengapa itu fi'liyah? Ya ikhwafin rahimani warahmatullah. Sifat ulu, sifat dzatiyah. Karena ya tadi bahwa dari awal yang tidak bermula hingga akhir yang tidak berakhir, Allah senantiasa di atas. Allah sudah di atas sebelum adanya siapapun juga dari makhluknya. Dan jangan tanya bagaimananya. Ya. Maka pernah tanyakan aina Allah qabla al makhluqat fil hawa. Dan Allah sudah ada sendirian sebelum ada makhluknya. Maka sifat ulu ya tidak terkait dengan kehendak, karena sejak azali Allah sudah di atas. Jadi ulu fi'li dzatiyah, istiwa fi'liyah. Perbedaan yang lainnya bahwa ulunya Allah itu di atas seluruh makhluknya. Maka kita boleh bilang Allah di atas kita semua. Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut terhadap Rabb mereka dari atas mereka. Jadi kita menyatakan Allah meninggi di atas seluruh makhluknya. Allah lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Tapi untuk istiwa tidak. Kita tidak bisa mengatakan Allah istiwa di atas seluruh makhluknya, tidak. Kita hanya bisa mengatakan Allah istiwa di atas ars. Jadi khusus di atas ars saja kalau istiwa. Tapi kalau tinggi, Allah Maha tinggi itu di atas semuanya. Yang ketiga, kalau ulu itu akliyah. Tadi kita dengar di sini, dia masuk kepada sifat akliyah karena belum menyebutkan selanjutnya yang khobariyahnya. Buktikan kalau ulu itu akliyah. Sangat mudah. Logika untuk menyatakan Allah di atas itu sebenarnya sangat mudah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini akalnya beres semua. Kita coba ya. Ada yang enggak normal enggak? Ya, pertanyaan saya, pilih jawabannya. Satu di antara tiga. Allah menciptakan makhluknya. Maka Allah berada di dalam makhluknya, atau makhluknya berada di diri Allah, atau terpisah. Semuanya sepakat? Semuanya sepakat? Terpisah? Ya. Ada yang Allah berada dalam makhluknya, di kangkanggal makhluknya, atau makhluknya di dalam Allah, atau terpisah? Terpisah siapa yang ngajari? Kok antum jawab terpisah siapa yang ngajari? Pernah pertanyaan ini ditanyakan sebelumnya? Pernah? Belum. Berarti itu logika antum. Ya, enggak. Kalau antum belum pernah mendapat pertanyaan seperti itu, tetapi ternyata semuanya sepakat terpisah. Kalau sudah terpisah, mana yang di atas, mana yang di bawah? Kalau terpisah, mana yang layaknya di bawah, mana yang di atas? Yang di atas yang siapa? Makhluknya atau Allahnya? Pernah pertanyaan ditanyakan sebelumnya? Berarti antum belajar dari mana? Kok bisa jawab dan sama, enggak saling bisiki, karena itu memang sesuai dengan akal, asal dia masih orang yang berakal. Ya. Itu enggak ada yang ngajari antum itu. Enggak ada gurunya antum maksud dalam hal ini. Itu antum jawab sendiri. Dengan logika antum sendiri bahwa Allah itu di atas. Ya. Di atas makhluknya. Ya, sampai di sini. pelajaran kita untuk sesi kedua. Dan oh ya, ada pertanyaan barangkali? Ya, silakan. Ya. Jadi nao itu kan ragam ya. Ragamnya, aneka ragamnya. Kan ada kalam, ada nuzul, ada khalq, ada rozq, ada rizki, mencipta, kemudian ada marah, ada mencinta, ada kemudian membenci, ada kemudian meridhoi. Itu ragamnya ya. Jadi aneka ragam. Nah, yang beraneka ragam ini ada yang sudah ada sejak azali. Memang sudah itu melekat pada Allah Ta'ala. Ada yang baru. Yang baru seperti istiwa. Baru. Betul-betul baru, yaitu ketika Allah setelah menciptakan langit dan bumi. Nuzul baru. Tapi kalau Allah berkalam, itu sudah azali. Allah berkehendak, itu sudah sejak azali. Tapi ketika Allah mencintai, Allah murah, itu ya ketika ada yang dicintainya, sudah ada yang dicintainya, objek yang dicintainya, baru sifat mencintai itu ada ya. Karena tadi itu aneka. Tapi kalau satuannya, ahadnya ya mencintai Abu Bakar, mencintai ini, itu kan ya mengikuti orangnya tadi, masing-masing apa keberadaan orangnya. Bahkan kadang pernah dicintai kemudian tidak, hilang kecintaan kepadanya. Tadinya mukmin dicintai kemudian murtad, jadi tidak dicintai. Jadi bisa berubah-ubah untuk setiap satuannya tadi. Ya. Ya, ada pertanyaan, asma wa sifat Allah, apakah boleh diartikan dengan kunyahnya Allah? Jadi kunyah itu yang dikaitkan dengan al-ab atau al-um. Abu fulan atau umu fulan, abu fulana, umu fulana, itu kunyah. Nggak tahu kalau kunyah bahasa Indonesia, saya nggak tahu apa. Tapi yang namanya kunyah itu begitu. Jadi kalau nama bukan kunyah, maka namanya siapa? Budi. Kunyahnya Abu Ghoib misalnya. Jadi itu ada nama, ada kunyah. Lakopnya si botak. Nah, itu lakopnya. Gelar apa? Digelari apa dia gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu namanya Muhammad, Ahmad, kunyahnya Abul Qasim. Abu Hurairah itu kunyah, namanya Abdullah bin Sakhr. Kemudian apa? Misalnya Ali bin Abi Thalib misalnya. ya Abul Hasan kunyahnya, namanya Ali. Lakopnya apa dia? Kalau ada lakopnya misalnya apa? Umar Khattab Al-Faruq. Kemudian Utsman bin Affan, lakopnya Adunurain. Itu jadi ada nama, ada kunyah, dan ada lakop. Maka kalau asma dan sifat ya nama tetap, kalau sifat bisa ciri-ciri ya. Ciri-cirinya Allah. Lalu apa faedah fadilah dari memiliki kunyah bagi makhluk ciptaannya? Contoh fulan memiliki kunyah Hasan atau hal yang selainnya. Adakah kaidah khusus dalam penentuan kunyah? Jadi tadi kalau Hasan bukan kunyah. Tapi kalau kemudian seseorang dilakopi mungkin misalnya cucunya Ali dilakopi Zainal Abidin. Ya biasanya lakop itu dari seseorang, tapi kalau kunyah biasanya dari dirinya. Bisa dari orang lain, juga bisa dari dirinya sendiri. Kayak Umar Khattab, kalau gak salah lakopnya Abu Turab. Ya Baturab. Nah, siapa? Ali ya? Ah ya, Ali ya. Ya itu berarti tiga, namanya Ali, kunyahnya. Ya. Kunyahnya Bulasan. Yang Buturab tadi? Ya. Bisa apa? Dilakopi, dilakop bisa dari orang, bisa dari apa, diri sendiri. Atau lebih kalau kunyah dari sendiri-sendiri atau dari orang, kalau lakop biasanya orang lain yang menggelarinya. Maka Pak Nasiruddin itu bukan nama. Al-Albani itu namanya Muhammad. Namun orang menggelarnya Nasiruddin karena saking ininya. Nah, jadi enggak ada kaidahnya kalau terkait dengan penggelaran. Kadang gelaran itu sebagai pujian, kadang gelaran sebagai apa? Celaan. Ya, yang enggak boleh kita menggelari dengan celaan. Wala tanabasu bil alqab. Jangan saling menggelari dengan gelaran-gelaran yang jelek. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, kalau kunyah yang sudah jelaskan tadi, ya itu merupakan apa, tradisi, termasuk apa, kebiasaan salafus saleh itu berkunyah. Maka ya tidak mengapa kalau kemudian kita berkunyah itibaan di salafina as-saleh. Sekalipun tidak punya anak, tidak harus yang berkunyah itu dikunyah kepada anaknya. Dan tidak harus kunyahnya kepada anak yang terbesar, walaupun pada asalnya kunyah itu bagi yang punya anak adalah kepada anak yang terbesar. Tapi tidak harus. Maka samakah pena dengan nama kunyah? Antara kunyah dengan nama pena tidak? Iya tidak. Jadi nama pena mungkin apa? Ya nama yang digendaki oleh si penulis apa? Berbeda dengan nama apa? Yang sebenarnya, nama miliknya. Yaitu mungkin apa? Ya mungkin yang sekarang juga kadang dilakukan oleh sebagian orang dalam nama Facebook gitu. Artinya ketika Facebooknya itu tidak sesuai dengan nama yang dikenal. Nah, demikian juga kebiasaan para penulis. Kadang dia menggunakan nama pena. Yaitu memperbanyak nama saja. Artinya memperbanyak predikat bagi dia. Juga ya tidak mengapa juga kalau kemudian tidak dimaksudkan untuk jelek. Ya. Kalau kemudian laki-laki di Facebooknya namanya perempuan, tujuannya supaya pertemanannya dengan perempuan, itu enggak boleh. Itu innamal amalu binniat. Dan ada yang bukan cuma satu dua, banyak yang terjebak. Sampai sudah hampir nikah gitu. Sudah janjian mau nikah. Ternyata enggak jelas rimbanya, bisa jadi laki-laki. Hanya untuk apa? Untuk ngambil apa? Duit. Ini bercerita kepada saya, sami tubutunaya, seseorang terjebak gitu. Bahkan sempat diperlihatkan kepada saya, ini calon istri saya gitu. Saya diundang udah. Besok hadir ya, insyaallah. Untuk istri yang ketiga. Kok pas hari hanya, kok mana ini enggak diampiri enggak ini. Tahu tuh loh, kok ada di lapangan futsal. Enggak jadi itu. Batal, setelah saya korek di kemudian hari. Jadi setelah minta mahar gini-gini kasih untuk pembentuk ini, bablas hilang, enggak tahu kemana rimbanya. Sudah ganti predikat yang lainnya. Dan bisa jadi laki-laki. Ya, Ustaz, Allah beristiwa di atas ard dan juga turun ke langit dunia saat setengah malam yang terakhir. Sedangkan di bumi ini berputar dan selalu ada tempat di mana bumi yang memiliki waktu sepertiga ya, malam yang terakhir. Di mana merupakan waktu Allah turun ke langit dunia. Bagaimanakah komprominya? Apakah artinya Allah setiap saat atau senantiasa turun ke langit dunia? Ya. Ikhwan rahimani wa rahmah, bahwa pertanyaan ini sudah masuk ranah kaifiyah. Ya, ranahnya ranah kaifiyah. Bagaimana Allah turun sementara bumi itu? Jadi ranahnya ranah kaifiyah. Kalau antum paham gak Allah turun? Paham gak? Makna ketika Allah turun, paham gak? Kata-kata itu dipahami gak? Allah naik, paham gak? Iya. Adapun bagaimana naik turunnya, itu adalah ya, itu ranahnya kaifiyah ya. Kalau kepengen tahu, nanti kalau ketemu sama Allah. Ya. Ini ranahnya kaifiyah. Dimensinya kita sudah masuk pada dimensi apa? Makhluk. Di mana ada waktu apa? Jadi ketika Allah SWT mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun, Allah tahu enggak kalau bumi berputar? Tahu enggak? Tahu. Nabi tahu enggak? Ya, para sahabat tahu atau tidak? Tahu dan tidak pernah ada pertanyaan seperti ini. Sepertiga malam setiap negeri berbeda atau tidak? Itu diketahui atau tidak oleh Rasulullah? Oleh para sahabatnya? Dan tidak pernah ada pertanyaan seperti ini. Ya, bahwa informasi Allah turun sudah cukup bagi mereka. Kapan turunnya? Sepertiga malam. Sepertiga malamnya siapa? Sepertiga malamnya yang sedang mengalami sepertiga malam. Lo bagaimana? Kan ketika sini sepertiga sana siang. Maka itu sudah apa? Kan tadi pertanyaannya. bagaimana atau seperti apa, itu sudah ranahnya, bentuknya, kaifiahnya, konkretnya seperti apa, realitanya seperti apa, itu sudah masuk wal kaifu majhul. Kalau kemudian dinyatakan berarti Allah turun setiap saat, salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah. Kalau dikatakan Allah tidak turun, salah atau tidak? Salah. Kapan Allah turunnya? Sepertiga malam. Sepertiga malamnya yang mana? Ya malam sepertiga malam. Sekarang di sini Allah sedang turun atau tidak? Tidak. Ketika kita sekarang ini, kita ada kemudian apa? Sholat dan berdoa karena Allah sedang turun di mana? Di ini segini berarti di mana? Nah, itu. Sekarang di waktu sekarang ada orang-orang yang sedang apa? Khusyuk berdoa karena mengharapkan keutamaan dengan turunnya Allah SWT. Tidak dipungkiri. Tetapi pernyataan Allah turun setiap saat itu batil. Nah, bagaimananya? Wallahu a'lam. Ya. Kalau kemudian kita mengejar bagaimana dan bahwasanya ketika kemudian kita sulit menjangkau bagaimananya tentang Allah Ta'ala, maka kembalilah kita kepada kelemahan kita untuk mencari bagaimananya ruh. Itu contoh yang kedua. Sebagai contoh untuk seseorang itu mestinya beriman kepada Allah Ta'ala sebagaimana zahirnya dan tanpa pernah mempermasalahkan bagaimananya. Kemarin contoh yang pertama apa? Contoh yang pertama apa kemarin? Nah, kenikmatan sorga. Contoh yang kedua adalah ruh. Ya, ruh ada di mana? Ruh ada di mana? Di mana ruh? Gak tahu di mana ruh? Di mana ruh? Di luar kita atau dalam kita? Di dalam setiap jasad ada ruhnya. Kadang naik, kadang turun. Kemudian ketika ruh itu tidak ada, maka jasad langsung mati. Dan kadang ruh itu kondisinya ruhnya ada tapi orangnya seperti mati ketika tidur. Kadang ada yang mati suri ruhnya ada. Dan ruh itu bisa dilihat. Buktinya ketika mati dia sambil apa? Melihat ruh itu. Bisa diletakkan. Kalau mati diambil oleh malaikat, diletakkan di mana? Di kain? Kafan? Coba gambarkan ruh itu seperti apa. Terus gimana kalau kemudian, bagaimana ruh itu sih? Dan misteri tentang ruh sampai hari ini tidak terpecahkan. Padahal itu di mana? Di sini loh. Kok enggak terpecahkan? Kok mau mencari apa? Mau mengejar misteri tentang Allah, misteri turunnya Allah tuh. Nanti temukan dulu misteri ruh yang itu loh. Ya, temukan dulu misteri ruh, kalau sudah ketemu dan pasti diakui oleh semua orang, ini loh ruh. Ya, barulah coba-coba mencari misteri turunnya Allah gitu. Langsung ada di sini aja enggak mampu. Ya, yang penting jelas beritanya. Berita tentang adanya ruh jelas. Aktivitas ruh jelas. Kamu percaya semuanya itu? Ya. tanpa harus mengejar misterinya. Gak penting, gak ada manfaatnya. Antum tahu Allah turun, dan apa yang dilakukan ketika Allah turun, kapan Allah turun, sudah. Sibukkan diri dengan mengambil faedah ketika Allah turun, tanpa mencari misteri bagaimana Allah turun kalau dunia itu berbeda-beda, malamnya satu dengan yang lainnya. Kalau alasnya sulit diterima secara akal, tidak setiap urusan harus apa? Harus terjangkau secara akal. Itu untuk menunjukkan bahwa kita memang manusia punya kelemahan. Tapi kalau Allah tidak pernah salah dalam beritanya, kalau Nabi tidak pernah salah dalam beritanya, kalau akal kita kadang mampu menjangkaunya, kadang tidak. Dan banyak sekali. Allah itu istiwa di atas ars. Dan ars itu tempat yang tertinggi. Neraka di bumi yang paling dalam. Tapi Allah meletakkan kakinya di neraka. Apa mau dikejar bagaimana? Mau dikejar bagaimana meletakkannya? Banyak informasi-informasi yang akan membuat akal kita kebingungan kalau mengejar kaifiahnya, bagaimananya. Dan sudah disampaikan tadi bahwa nas-nas syar'i, berita syar'i, tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal, walaupun terkadang ada berita-berita yang tidak terjangkau secara akal, tidak bisa dipahami secara akal. Tapi kalau bertentangan, tidak. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan sesi ketiga setelah istirahat sholat zuhur bismillah. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.